Mitra Bisnis, berdasarkan survei LSI, lebih dari setengah dari 1.200 orang tua yang diwawancarai tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR di pemilu 2014 mendatang. Padahal beberapa waktu lalu, banyak orang tua yang berharap anaknya bisa menjadi pejabat, salah satunya anggota DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua MPR, A.M. Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Itu akibat dari dekadensi moral yang terjadi pada pejabat penyelenggara negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat birokrasi kita. Jadi pejabat penyelenggara negara itu yang pejabat politik ya. Pejabat pemerintahan itu artinya birokrasi pemerintahan, ya birokrat pemerintahan, dan ya para pegawai itu. Tetapi hemat saya, meskipun orang tua atau keluarga tidak berbangga hati lagi anaknya atau keluarganya menjadi anggota DPR, tetapi hemat saya yang namanya kekuasaan itu tetap saja akan menjadi perlombaan. Tetap saja ada, tetap saja orang berlomba-lomba. Itu perkiraan saya. Lalu ada anggota DPR yang mengatakan bahwa survei ini dinilai terlalu berlebihan. Kalau menurut pengamatan Bapak, bagaimana sebenarnya perbandingan antara kondisi real badan pemerintahan saat ini dengan hasil survei ini? Itu sebenarnya menurut saya belum real mencerminkan itu. Sebab sesungguhnya yang berbuat tidak membanggakan itu, berbuat tidak hormat itu kan segelintir, tetapi dipublikasikan demikian rupa. Nah, misalnya di DPR itu, ya jelas masih banyak orang-orang terhormat di situ. Tapi karena menggejala demikian rupa dan dipublikasikan, nah itu menimbulkan kemuakan. Dan ini saya setuju. Saya kan alma mater DPR itu alma mater saya, kan dua periode saya di sana ya. Untuk kedepannya, pembenahan apa yang seharusnya dilakukan terkait hasil survei ini, Pak? Ya, ini memang harus dilakukan pembenahan. Kita tidak boleh putus asa. Sebab adanya DPR itu perkakas yang diniscayakan kehadirannya oleh konstitusi. Jadi tidak boleh ada apapun pandangan orang, penilaian orang terhadap DPR dianggap jelek, tapi itu harus wajib adanya kalau kita mau hidup berdemokrasi dengan menggunakan perangkat demokrasi. Karena adanya DPR itu ya perkakas utama dari hidup berkonstitusi kita yang sudah merupakan kesepakatan nasional untuk memakai sistem demokrasi. Jadi tetap saja akan menjadi perlombaan itu. Yang namanya kekuasaan itu menggiurkan orang. Tapi mungkin juga dengan tekadnya ingin yang lebih baik. Kalau dia masuk di situ ingin memperbaiki, itu yang kita harapkan. Jadi tidak boleh menjadikan berita-berita yang jelek itu menimbulkan keputusasaan, tidak boleh. Itu kan survei itu, dan yang disurvei itu orang-orang yang sedang jengkel. Kan tidak semua orang jengkel. Ada orang melihat sesuatu keadaan yang tidak baik, berusaha memperbaikinya. Demikian mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa. Saya Wendy Lim.